Ustaz bagaimana? Tidak ada ya. Aduh, maaf, maaf, maaf. Halo, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Aduh, punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai Jumaah, punten-punten. Apa itu lebih utuh kalau Pak Mirtah yang membantu nih Pak Mirtah. Ini nih tentang bagaimana di keluarga, mungkin suami, mungkin istri, ada yang suatu saat dijadikan jalan ujian satu sama lain maupun anak, dan bagaimana menyikapinya. Begitu Pak Mirtah yang lebih cocok ah. Selamat buat ya para pendengar yang budiman. Mudah-mudahan ada manfaat bacaan ini, dan kita doakan semoga guru kita Pak Mirtah Farid dikaruniai oleh Allah keikhlasan terus menerus dalam menyampaikan, dibimbing sehingga lisannya menjadi cahaya ilmu bagi kita. Amin. Dan diampuni oleh Allah jika Allah sempat ada sesuatu yang kesal, tak sengaja ataupun yang salah. Nah, ini katanya etika dari para pendengar mendoakan di awal, di tengah, dan di akhir. Baiklah, silakan ya. Dan para pendengar, bagi yang berkenan bersilaturahmi di pesantren nanti malam, mudah-mudahan pertemuan nanti diatur oleh Allah sesuatu yang bermakna bagi kita, insya Allah. Silakan Pak Mirtah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, jadi kita sudah mengikuti tadi Al-Quran surat At-Taghabun surat 64 yang beberapa hal diantaranya penting untuk kita mantapkan atau kita garis bawahi. Yang pertama tadi bahwa musibah dan segala sesuatu yang menimpa kepada kita tidak lepas daripada kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebetulnya konsekuensi dari sikap tauhid. Tauhidullah mengesahkan Allah, juga harus yakin bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Absolut untuk bisa berbuat apa saja sekehendak Allah. Itu keyakinan kita bahwa Allah itu mempunyai kekuasaan yang Maha Absolut. Musibah dan kemudian soal penjatahan harta, orang dapat hidayah atau tidak, pada dasarnya adalah Allah yang menentukan. Namun kita juga mendapat pelajaran dalam Al-Quran, Allah itu pasti Maha Adil. Allah tidak mungkin kejam, Allah itu tidak mungkin zalim, Allah Maha Adil. Keseimbangan atau keseimbangan sikap kita menempatkan Allah sebagai zat yang maha kuasa dan yang maha adil, itulah yang kemudian melahirkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah yang menimpa kepada kita tidak lepas dari kontrol Allah. Oleh karena itu, kita harus iman, bisa berserah diri kepada Allah. Kalau kita iman dan pasrah kepada Allah, maka hati kita akan mendapat bimbingan dari Allah. Musibah itu pun akan melahirkan sesuatu yang baik bagi diri kita. Dan Allah Maha mengetahui itu musibah kualitas apa yang menimpa kepada kita, menimpa kepada bangsa kita. Allah Maha tahu, dan dah imanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan ihdi qalbah, hati kita akan selalu dibimbing oleh Allah. Konsekuensinya kalau kita sudah iman kepada kemahakuasaan Allah, jadi apalagi alternatifnya kecuali patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Dan kalau kita atau kalau manusia tetap saja berpaling, tidak mau patuh kepada Allah, maka ini dinyatakan juga sebagai bagian daripada konsekuensi ketauhid, yaitu kewajiban rasul, kewajiban para asatidz, kewajiban para pendakwah itu adalah cuma menyampaikan dan menjelaskan. Jadi yang dinilai oleh Allah bukan hasil, karena Allah yang Maha menentukan hasilnya itu. Allah tidak memerlukan ustaz, Allah tidak memerlukan pendakwah untuk tegaknya agama, untuk terciptanya moral yang baik. Allah Maha Kuasa menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang unggul, menjadi bangsa yang soleh dan takwa. Sebenarnya Allah Maha Kuasa. Jadi Allah Maha Kuasa, tapi Allah punya iradah, Allah punya kehendak bahwa manusia punya kewajiban untuk menyampaikan ajaran. kemudian ajaran sudah disampaikan, pendidikan sudah dilaksanakan, ternyata enggak patuh juga kepada Allah, jangan kecewa. Sebab tidak ada perjuangan yang gagal. Setiap perjuangan itu berhasil kalau dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah adalah proses, bukan hasil. Proses, apakah kita kerja apa enggak, kita berusaha atau tidak, hasilnya itu Allah enggak perlu kita. Tidak perlu ada dakwah untuk Allah. Tidak perlu ada pendidikan. Kenapa? Karena Allah tidak memerlukan bantuan manusia untuk menjadikan seorang menjadi soleh. Tapi Allah memberikan proyek kepada manusia untuk beramal, berjuang. Nah, yang dinilai oleh Allah bukan hasilnya. Yang dinilai oleh Allah adalah prosesnya. Prosesnya. Oleh karena itu kembali Allah mengingatkan, sudahlah orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Kerja keras, mengoptimalkan ikhtiar, nah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam kasus keluarga, Allah mengingatkan, hati-hati, itu istrimu, anakmu, jangan sampai menjadi musuhmu. Fahdharuhum itu. Jangan sampai anakmu musuhmu, istrimu jadi musuhmu. Di akhirat nanti mereka menggugat kita. Tuhan, kami jadi penjahat, kami banyak dosa ini karena ayah dan ibu saya tidak ada perhatian. Istri mengatakan kami berlaku seperti ini, ya Allah, karena suami saya memang tidak pada perhatian untuk mendidik saya. Allah mengingatkan, jangan sampai anakmu, istrimu itu menjadi musuhmu. Makanya Allah memberikan pemerintahan kepada kita. Kita sendiri harus berusaha mengoptimalkan ikhtiar. Bagaimana mereka, kita mendidik mereka, atau mendidik istri anak-anak, mendidik keluarga. Kemudian memaafkan kalau mereka salah, menunjukkan ke mana yang benar, ikhtiar. Dan kalau kamu betul-betul, kalau kita betul-betul berikhtiar, berusaha, Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Diingatkan bahwa Allah menjadikan harta anak-anak itu adalah ujian. Dengan harta, dengan anak, seseorang bisa bertambah bahagia, bisa juga sebaliknya, dia diperbudak oleh harta, dan dia juga dibikin sulit oleh anak-anak. Allah menjadikan harta dan anak-anak menjadi ujian. Artinya, dengan harta, seseorang bisa bertambah takwa. Tapi dengan harta, seseorang bisa juga bertambah gila, bisa bertambah banyak dosa. Dengan anak, keluarga semakin utuh. Anak bisa berfungsi menjadi perangkat keluarga. Tambah cinta kepada istri, tambah cinta kepada suami, karena sayang anak. Tapi bisa juga sebaliknya. Kehadiran anak menjadi sumber konflik, sumber pertengkaran, sumber keresahan. Kenapa? Karena anak itu juga ujian bagi orang tuanya, diuji oleh Allah. Dan kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, ikhtiar optimal untuk menjadikan harta sebagai bekal ibadah, anak menjadi perekat dan pendorong takwa, maka Allah, di tangan Allah ada ajrun adzim, ada pahala yang besar. Jadi taqullah mustasyidah, kamu kepada Allah, dengar firman Allah, patuh kepada Allah, dan berinfaklah kamu dari harta yang baik untuk kamu. Berinfak itu adalah untuk kamu, dan dijamin oleh Allah orang yang patuh kepada Allah, kemudian selalu mendengar firman Allah, takwa, mendengar, patuh, berinfak, dijamin oleh Allah, mereka lah yang akan memperoleh kebahagiaan. Yang menjauhkan diri dari kekikiran, itu mereka lah yang bahagia. Artinya kalau mereka kikir, mereka akan bahagia. Dan Allah memberikan jaminan, karena tadi Allah Maha Kuasa, kalau kamu berinfak, bersedekah, sedekah berarti menghutangkan sesuatu kepada Allah. Dan kalau menghutangkan sesuatu kepada Allah, Allah lah yang bertanggung jawab untuk membayarnya, melipat gandakannya. Dan dengan banyak menghutangkan sesuatu kepada Allah, berinfak, Allah akan mengampuni dosa kalian. Nah, begitu firman Allah dalam surat At-Taghabun yang tadi dibaca. Nah, para pendengar yang berbahagia, jadi tauhid membuahkan sikap. Pertama, mengoptimalkan ikhtiar, usaha. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengoptimalkan usaha kita. Dan yang kedua, harus yakin bahwa apa-apa saja yang kita kerjakan, Allah Maha Kuasa untuk memberikan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Musibah, derita tidak lepas dari kontrol Allah. Allah Maha Kuasa, tapi juga Allah Maha Adil. Allah tidak mungkin berlaku adil. Maaf, tidak mungkin berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Kalau kita menyampaikan ajaran agama sudah habis-habisan, orang tetap ingkar, orang tetap melecehkan, nah, ingatlah, Allah menilai proses, Allah tidak menilai hasil. Hasilnya itu adalah Allah yang menentukan. Begitu juga ketika kita menginfakkan harta, kita merasa bahwa harta kita berikan seolah-olah rugi karena harta kita menjadi berkurang. Nah, Allah Maha Kuasa, sebetulnya itu adalah kalau kita menginfakkan harta semacam menghutangkan sesuatu kepada Allah, dan Allah memberikan jaminan untuk membayarnya dengan berlipat ganda. Dan yang ketiga, kaitan dengan keluarga, Allah mengingatkan kita hati-hati. Anak, harta harus menjadi bagian dari bekal ibadah, bekal untuk mencipta terlahirnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan sampai anak, harta itu menyebabkan seseorang menjadi tambah jauh dari Allah. Karena anak dan harta itu merupakan bagian ujian dari Allah kepada seseorang. Maka hati-hati, baik anak, istri, termasuk juga suami, di akhirat nanti menjadi musuh kita, yang menggugat kita di akhirat nanti. Karena dengan anak, dengan harta, begitu Quran mengajarkan, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertambah takwa, bisa juga bertambah jahat. Dengan harta kita bisa tambah bahagia, tapi bisa juga tambah menderita. Kehadiran anak bisa menyebabkan kita memperoleh keluarga yang bahagia, tapi bisa juga dengan kehadiran anak kita bertambah menderita, tambah hancur rumah tangga. Maka diingatkan, hati-hati, jangan sampai anakmu, istrimu menjadi musuhmu. Artinya, nah, kita harus berusaha untuk selalu mendengar pesan-pesan Allah, kemudian kita mematuhi perintah-perintah Allah dalam bagaimana mengelola harta, mendatangkan harta, memanfaatkan harta, bagaimana kita membangun rumah tangga, menyikapi sikap anak, istri atau suami. Ada petunjuk tadi, ajaran, kalau kamu ya memaafkan, kamu bersikap santun dan baik, kamu juga memaklumi akan kekurangan-kekurangannya, kemudian usaha untuk melakukan perbaikan, dikatakan Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ayat ini juga mengandung satu ajaran, seseorang dalam berkeluarga tidak boleh namanya dendam, tidak boleh kasar, tidak boleh juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang itu menjadi putus asa, menjadi putus asa. Nah, peringatan Allah Subhanahu wa taala adalah jangan sampai istri, anak-anak menjadi musuh kita. Ayat ini penting untuk dibaca kembali oleh kita supaya kita bertambah mantap mengenai keyakinan bahwa Allah yang Maha Kuasa bisa berbuat apa saja. Maka kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah supaya Allah mengizinkan, meridhoi apa yang kita lakukan. Allah akan memberikan bimbingan, petunjuk kepada hati kita apabila kita betul-betul iman, takwa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertawakal kepada Allah. Kepada mereka yang terus berjuang, jangan merasa kecewa karena merasa tidak berhasil, sebab pada dasarnya berjuang yang ikhlas tidak ada kamus gagal. Karena Allah menilai adalah amal dan keikhlasan kita, bukan hasil dari apa yang kita kerjakan. Sebab hasil yang kita kerjakan tidak perlu bantuan kita, Allah yang Maha menentukan. Hati-hati di dalam mencapai apa yang terbaik, anak, harta, bisa menjadi penghalang, bisa menjadi perusak karena anak dan harta menjadi ujian. Jangan sampai anak dan istri atau suami menjadi musuh kita di dunia sekarang atau di akhirat.